Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Ada yang bisa lagu ini kan? Masak sih Gus, gak ngerti Gus. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Boleh minta tepuk tangannya semua orang. Itu yang di pinggir ada apakah?